biarkan aku seorang diri meratap sedih dalam menyanyi. Betapa sampai hati kau meninggalkan pergi entah kemana selama ini. Dengarlah lagu yang kunyanyikan untuk sekedar pelepas rindu. Dengarlah lagu yang kunyanyikan untuk sekedar pelepas rindu. Hanya kau harapanku dan tempatku mengadu di kala sedih, bimbang dan pilu. Hanya kau harapanku dan tempatku mengadu di kala sedih, bimbang dan pilu. Dengarlah lagu yang kunyanyikan untuk sekedar pelepas rindu. Dengarlah lagu yang kunyanyikan untuk sekedar pelepas rindu. Hanya kau harapanku dan tempatku mengadu di kala sedih, bimbang dan pilu. Hanya kau harapanku dan tempatku mengadu di kala sedih, bimbang dan pilu.